sepi turung iso nendro kakudo mring wewayang angre ridu ati kawitane mung sembrono jur kulino rangiro yen pakan woke tresno nanging tutipane aku dewe kang nemai nandang pronto kadung loro sambat sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali janjine muka bisa tak ugemi sepi durung bisa nendro kakudo mring wewayang kang reridu ati kawi